Ada Ramayana, juga ada Max Pro Shooting, ada IPA Community, Anissa Rahma, Yu Palapa. lagi mana semuanya buat New Palapa. IPH Community luar biasa siang hari ini.